Qala, maka Ishaq menyatakan, akhbarana Ali, telah memberitakan kepada kami Ali ibnu Husain. Ali ibnu Husain menyatakan, qala haddathani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku, an Yazid an-Nahwi, yang mana ayahku mendapatkan berita atau riwayat itu dari Yazid an-Nahwi. Yazid an-Nahwi mendapatkan riwayat dari Ikrimah. Ikrimah mendapatkan riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi azza wa jalla, terkait dengan firman Allah azza wa jalla pada surat Al-Isra ayat ke-24. Maka Imam Bukhari rahimahullahu taala bawakan potongan ayatnya saja. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā ila qawlihi kama rabbayani saghira, sampai pada firman-Nya Allah jalla wa ala kama rabbayani saghira. Adapun kelengkapan ayat itu berawal dari ayat ke-23 dan kemudian bersambung dengan ayat berikutnya ke-24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Baru kemudian yang terkutip apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari tadi, imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma. Beliau sebutkan sampai di situ. Adapun kelanjutannya, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Ayat ke-24, واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما. Imam Bukhari hanya menyebutkan kama rabbayani saghira, untuk mempersingkat. Adapun untuk mengetahui lebih lanjut, kembali kepada Al-Qur'an. Maka Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyebutkan firman Allah jalla wa'ala tersebut berawal Al-Isra ke-23, wa qadha rabbuka. Allah jalla wa'ala sebagai Rabbmu, Rabbuka, Rabbmu, qadha. Qadha pada konteks ayat ini maknanya amara, wa alzama, wa aujaba, memerintahkan, mengharuskan, mewajibkan. Nah, pada konteks ayat ini, qadha maknanya semakna dengan tiga sinonim tersebut, yang maknanya Allah memerintahkan, mewajibkan, mengharuskan. Nah, dan tidak selalu kata qadha itu berarti demikian. Nah, disebutkan pada tafsir bahwa qadha dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Setidaknya ada enam. Setidaknya ada enam dalam tafsir ini. Maka salah satunya yang bersama kita, artinya Allah sebagai Rabbmu telah mewajibkan, mengharuskan, memerintahkan. Wa qadha rabbuka, dan Allah sebagai Rabbmu telah memerintahkan. Alla ta'budu, hendaknya atau janganlah engkau beribadah, illa iyyah, melainkan hanya kepadanya. Iyyahu, melainkan hanya semata-mata kepadanya. kata iya kita dapatkan dalam surat Al-Fatihah. Sudah kita rasakan atau belum? Iyyaka. Naam. Di sini iyyahu. Iyyahu artinya hanya kepadanya. Iyyaka hanya kepadamu. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu na'bud, kami beribadah ya Allah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah, nasta'in, kami meminta pertolongan. Pembatasan dengan kata iya, hanya. Iyyaka, hanya kepadamu ya Allah, na'bud, kami beribadah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu semata ya Allah, nasta'in, kami meminta tolong. Maka nasta'in, kami meminta tolong itu, permintaan tolong adalah bentuk salah satu ibadah. Padahal tadi sudah Allah sebutkan na'buduh, kami beribadah. Nah, hanya kepadamulah kami beribadah, sesungguhnya cukup. Tapi Allah sebutkan, dan hanya kepadamulah kami meminta tolong, padahal meminta tolong itu bagian atau salah satu macam ibadah. Mengapa yang tadinya disebutkan umum kemudian disebutkan khusus? Menunjukkan pentingnya isti'anah, meminta tolong di dalam kita beribadah kepada Allah Jalla wa'ala, tidak bisa berpangku semata dengan kekuatan dan daya yang ada pada kita. Bisa menjalankan perintah-perintah seluruhnya, menjauhkan larangan-larangan seluruhnya, maka perlu kita meminta tolong kepada Allah, agar Allah mudahkan, Allah bantu kita menjalankan ketaatan yang sebagian orang memandangnya suatu hal yang berat, tapi bagi orang yang beriman yang Allah berikan pertolongan, maka jadi mudah. Naam, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kembali kepada kata iyyah, alla ta'budu illa iyyah, jangan kau beribadah illa iyyah, kecuali hanya kepadanya Allah. Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tua hendaklah kalian berbuat ihsan, berbuat baik. Baik dari sisi tutur kata, baik dari sisi tingkah laku, perbuatan, muamalah. Baik di masa keduanya masih sehat maupun keduanya dalam kondisi sudah lanjut usia, yang perlu pelayanan lebih ekstra lagi. Menguji kesabaranmu menghadapi kondisi orang tua kalian yang sudah usia lanjut. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jikalau pada sisimu keduanya atau salah satunya sudah mencapai al-kibar, usia yang besar, usia yang sudah lanjut, sudah tua, fala taqul lahumā uffin, maka jangan kau sekali-kali berucap kepada keduanya uff atau cis atau ah atau cek, ya. Disuruh orang tua sedikit saja kemudian menunjukkan rasa beratnya, rasa leganya dengan perintah tersebut, maka bisa tergolong dengan kata uff, cis, ah atau cek tadi, bergantung pada masing-masing kondisi masyarakat. Maka Allah Jalla wa'ala telah mengingatkan, fala taqul lahuma uff, jangan kau ucapkan kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, dan jangan engkau membentak, menghardik keduanya. Artinya suaramu lebih tinggi kepada di hadapan keduanya. Naam, marah. Naam, berani membentak. Wala tanharhuma, Allah ingatkan, jangan kau membentak keduanya. Wa qullahuma qawlan karima, dan hendaknya engkau ucapkan dengan tutur kata qaulan karima, ucapan yang baik. Yang jelas di situ tadi telah disebutkan imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ila qawlihi ta'ala, sampai firman Allah jalla wa ala wakhfid lahuma, rendahkan sayapmu kepada keduanya. Satu ungkapan menunjukkan hendaknya seseorang anak bisa merendah di hadapan kedua orang tuanya, menunjukkan sikap santun, akhlak yang baik di hadapan keduanya. Allah katakan wakhfid lahuma, rendahkan di hadapan keduanya janahadzulli, janah artinya sayap, sayap adzul kerendahan, minar rahmah dari rasa rahmah kasih sayang. Wa qur rabbirhamhuma, dan ucapkan rabbirhamhuma, ya Allah rahmati keduanya, kama rabbayani saghira, sebagaimana keduanya telah memelihara aku, saghira semenjak aku masih kecil. Maka yang sebutkan dalam matan tadi kama rabbayani saghira. Demikianlah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengutip surat Al-Isra ayat ke-23 dan 24. Fanasakhatil ayah, maka ayat tersebut fanusikhat ha al-ayah, maka ayat tersebut dihapus, allati fi surati Bara'ah, yang terdapat pada surat Bara'ah, nama lain dari surat At-Taubah. Surat Bara'ah nama lain dari surat At-Taubah. Demikian juga jika antum dapati surat yang namanya Ghafir. Nah, maka ketika antum diperintah, coba cari atau ayat itu disebutkan pada surat Al-Mu'min. Maka surat Al-Mu'min nama lain dengan surat Ghafir. Jika disebutkan surat Ghafir, maka itu maksudnya surat Al-Mu'min. Nah, maka surat Bara'ah, arti makna asalnya adalah berlepas diri, Bara'ah. Itu nama lain dari surat At-Taubah, yang mana surat ini tidak disertai dengan basmalah. Ya. Dari 114 surat, surat yang tidak disertakan basmalah, yakni surat ini, surat Bara'ah. Nah, maka ketika membaca di awal surat, cukup dengan ta'awud. A'udhu billahi sami'il alimi minas syaitanir rajim. Min hamzihi wa nafkhihi wa naftih. Ini ta'awud yang lengkap. A'udhu billahi sami'il alimi. Aku berlindung kepadamu ya Allah. As-sami'il alim. Zat yang maha mendengar. Dan zat yang maha mengetahui. Minas syaitanir rajim, dari syaitan yang dirajam. Min hamzihi wa nafkhihi wa naftih, dari bisikannya, dari tiupannya, dan dari rayuannya. Naam. A'udzu billahi as-sami'il alimi minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa naftih. Atau juga bisa tidak disertakan As-Sami'il Alim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim min hamzihi wa nafkhihi wa nafthih. Namun yang sering dibaca A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ya. Nah, maka surat Bara'ah tidak disertakan di awal surat dengan basmalah. Kembali disebutkan bahwa surat Bara'ah, tepatnya ayat ke-113, itu menghapus ayat Al-Isra 23 dan 24. Tentang apa surat Bara'ah 113 itu? Makana lin nabiyyi walladzina amanu, dan tidak sepatutnya bagi nabi dan tidak patut pula bagi orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, untuk memintakan ampun buat orang-orang musyrik. Menunjukkan apa? Tidak diperkenankannya kita mendoakan atau memintakan ampun untuk orang yang mati dalam keadaan dalam keadaan dia musyrik. Mati dalam keadaan syirik. Maka Allah larang berdasarkan ayat ini kepada nabinya dan juga kepada orang-orang yang beriman. Walau kanu uli qurba. Sekalipun atau walaupun mereka itu uli qurba, yang memiliki hubungan kedekatan atau karib kerabat, ada hubungan kekeluargaan, orang tua, saudara, dan sebagainya. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas atau terbukti bagi mereka, nam, annahum ashabul jahim, bahwa sesungguhnya mereka itu penghuni neraka al-jahim. Nah, setelah terbukti bahwa mereka mati dalam keadaan musyrik, tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan untuk dimintakan ampun. Nah. Disebutkan riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pada riwayat An-Nasa'i rahimahullah, Ali menyatakan, sami'tu rajulan yastaghfiru li abawaihi wa huma musyrikan. Aku telah mendengar seseorang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya sementara keduanya mati dalam keadaan musyrik. Faqultu, maka aku bertanya, kata Ali, atastaghfiru lahuma wa huma musyrikan? Aku tanya kepada orang tadi, apakah engkau mintakan ampun untuk keduanya sementara keduanya mati dalam keadaan musyrik? Naam. Faqala, maka orang tadi menyatakan, awalam yastaghfir Ibrahim alaihi salam li abihi? Bukankah Nabi Ibrahim alaihi salam tidak memintakan ampun atau memintakan ampun kepada ayahnya? Mendengar jawaban itu, maka Ali segera menemui Nabi. Fa'ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku temui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lah, maka aku ceritakan hal itu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa nazalat, maka turunlah ayat, wa ma kana istighfaru Ibrahima li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah, pada surat Al-Isra ayat 114. Kalau yang disebutkan oleh Imam Bukhari pada hadis ini adalah Al-Isra 113. Maka setelahnya satu ayat berikutnya At-Taubah. Kalau yang disebutkan pada hadis tentang ayat wa makana, wa ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu, dan seterusnya, At-Taubah 113. Sedangkan ayat yang disebutkan orang tersebut adalah surat At-Taubah 114. Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi, dan permintaan ampun dari Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Jalla wa'ala untuk ayahnya, illa an maw'idah, tidak lain hanyalah karena suatu janji. Wa'adaha iyyah, yang telah diikrarkan hal itu kepada ayahnya. Naam. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah, maka tatkala telah terbukti, telah nyata bahwa ayahnya itu dalam keadaan berbuat syirik. Naam. Bahwa ayah Nabi Ibrahim alaihissalam mati dalam keadaan musyrik, annahu aduwwun lillah, maka sesungguhnya dia musuhnya Allah. Tabarra'a minhu, maka Nabi Ibrahim alaihissalam segera berlepas diri dari ayahnya. Sekalipun itu orang tuanya sendiri, ayahnya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam itu adalah seorang yang sangat awwah, seorang yang lemah lembut, halim, seorang yang penyantun. Orang tadi membawakan ayat tersebut. Naam. Yang maknanya, tidak ada hujjah bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, tentang permintaan ampun Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya. Kenapa demikian? Karena itu disebabkan karena mau'idah, karena suatu janji. Nah, kalaulah bukan karena suatu janji, niscaya Nabi Ibrahim tidak memintakan ampun. Nah, itu pun sudah ditegur oleh Allah Jalla wa'ala. Apa janji tersebut? Disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Abu Ibrahim wa'ada Ibrahim al-Khalil an yu'mina billah wa yakhla' al-andad. Ayah Ibrahim tadinya berjanji kepada putranya, yakni Ibrahim alaihissalam, untuk beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Wa yakhla' al-andad, dan akan melepaskan seluruh dari sesembahan-sesembahannya selama ini. Siapa nama ayah Ibrahim? Azar. Naam. Falamma mata 'alal kufur, tapi pada kenyataannya ayahnya mati dalam keadaan kufur, alima annahu aduwwullah, maka taulah Ibrahim ternyata ayahnya sebagai musuhnya Allah. Fatarakad du'a lahu, maka Nabi Ibrahim meninggalkan untuk mendoakan beliau. Mendoakan ayahnya. Naam. Ma wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa an mau'idatin wa'adaha iyyah. Naam. Maka demikianlah sikap tegas dari Ibrahim alaihissalam, tidak pandang bulu. Naam, ketika seseorang sudah keluar dari tauhid, dia terjerumus kepada kesyirikan sampai ajal tiba dan belum bertaubat, maka tidak ada kata untuk meletakkan rahmat kepadanya. Sekalipun itu uli kurba, sebagai orang yang memiliki hubungan karib kerabat, sekalipun itu orang tua yang melahirkan dia. Nah, oleh karenanya Al-Imam Bukhari di sini menyebutkan bab la yastaghfir li abihil musyrik, atau la yastaghfar, tidak diperbolehkan untuk dimintakan ampun untuk ayahnya atau untuk orang tuanya al-musyrik, yang mati dalam keadaan musyrik. Berdasarkan dari riwayat ini, maka orang tersebut tadi terpatahkan dengan hujahnya tadi, dan kembali bahwa tidak diperkenankan bagi seseorang untuk memintakan ampun kepada orang tuanya sekalipun ketika mati dalam keadaan musyrik. Maka taunya seseorang itu adalah pada akhir ayatnya, pada penutupnya, apakah dia itu muslim ataukah dia musyrik. Sehingga disebutkan salah satu faidah, zahir halatul mar'i indal maut yuhkam alaihi biha, yang tampak dari keadaan kondisi seseorang adalah ketika matinya. Nah, yuhkam alaihi biha, maka dengannya dihukumi terhadapnya. Nah, Jika dia mati dalam keadaan iman, maka dihukumi dia mati dalam keadaan iman. Jika dia mati dalam keadaan kufur, dalam keadaan kafir, maka dihukumi pula berdasarkan itu. Wa rabbuka a'lam bi batini halih. Dan Allah lah yang maha tahu apa yang batin, apa yang tersembunyi pada keadaan seseorang. Nah. Maka Ibn Abbas atau Al-Abbas, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, hal nafa'ta 'ammika? Hal nafa'ta 'ammaka bi syai'?" Apakah engkau telah memberikan manfaat untuk pamanmu dengan sesuatu? Paman beliau yang dimaksud adalah Abu Talib, yang mati dalam keadaan kafir. Nah, maka Nabi SAW tidaklah bisa untuk memintakan ampun kepada pamannya sekalipun, yang mendukung perjuangan begitu gigih semasa hidupnya kepada keponakannya, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat tadi yang menyebutkan pada At-Taubah 113, Allah mengingatkan, "Ma kana lin-nabiyyi walladzina amanu." Tidak sepatutnya bagi nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampun bagi kaum musyrikin sekalipun memiliki hubungan karib kerabat dekat. Maka Al-Abbas pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apakah manfaat untuk ayahmu dengan sesuatu yang kau lakukan?" Qala na'am, maka kata Nabi, "Ya, wa hadhihi syafa'atun." Dan ini merupakan syafa'at fi takhfifil azab, untuk meringankan azabnya. Nah, permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan memintakan supaya pamannya tadi Abu Talib terselamatkan atau dikeluarkan dari azab an-nar, tetapi adalah semata takhfiful azab, untuk meringankan azab. Nah, la fil khuruj minan nar, bukan untuk keluar dari azab an-nar. Sebutkan riwayat bahwa azab yang dirasakan adalah Abu Talib, azab yang paling ringan di dalam an-nar, memakai terompah dari azab api neraka yang panasnya mendidih sampai ke otaknya. Azab yang paling ringan yang dirasakan oleh pamannya Rasul Abu Talib. Nah, maka dengan ini pula menunjukkan Nabi tidak diperkenankan untuk memintakan ampun untuk pamannya. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak diperkenankan pula untuk memintakan ampun untuk ayahnya sendiri, yang ada hubungan karib kerabat yang satu darah dengan ayahnya. Allah Jalla wa'ala sudah katakan, "Maka nastighfaru li Ibrahim li abihi illa maw'idah." Karena suatu janji. Kalau bukan karena suatu janji, beliau tidak melakukannya. Dan ternyata beliau tidak melakukannya. Kenapa? Karena janjinya tidak ditepati. Mau beriman, ternyata dipungkiri. Dengan terbukti bahwa mati dalam keadaan kufur, maka ayahnya sebagai musuhnya Allah. Nah, subhanahu wa ta'ala. Dengan ini, fahamlah kita bahwa surat At-Taubah 113 itu menghapus terhadap surat Al-Isra 23 dan 24. Selanjutnya, kita lihat biografi masing-masing perawi sesuai yang disebutkan. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah, "Haddatsana Ishaq." Telah menceritakan kepada kami Ishaq. Maka kita perlu tahu siapa beliau, agar kita kenal, tidak asing lagi. Dengan kenalnya akan cinta kepada para ulama ahli sunnah. Ishaq, nama lengkapnya Ishaq bin Ibrahim bin Makhlad. Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad yang dikenal dengan ibnu Rahuyah. Nah, ini sudah bukan satu hal yang asing, nama ibnu Rahuyah. Ada yang membaca Rahawai. Nah, karena tulisannya ro, kemudian alif, ro-nya panjang, kemudian ha, kemudian waw, kemudian ya, kemudian ha. Bisa Rahuyah, bisa Rahawai. Tapi yang nampak kecenderungan dari pendapat adalah Rahuyah. Rahawai, nah, Rahawai. Nah. Ishaq ibnu Ibrahim ibnu Makhlad yang dikenal ibnu Rahawai. Siapa beliau? Al-Imam, Al-Faqih, Al-Hafidh, Al-Alam. Seorang imam yang faqih, yang hafidh. Naam, thiqatun ma'mun. Seorang imam yang kedudukannya thiqah, ma'mun, aman. Riwayatnya, min sadat ahli zamanih, termasuk pimpinan di zamannya. Fiqhan wa ilman wa hifdhan. Dari sisi fiqih, kedalaman ilmunya, wa ilman dan hifdha, dan dari sisi hafalan beliau. Sannaf al-kutub. Beliau memiliki karya sekian kitab-kitab. Wa farra'a 'ala sunan. Beliau bagi-bagi pada beberapa sunan. Naam, wa dhabba 'anha. Beliau bela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qama'a man khalafaha. Beliau habiskan atau beliau singkirkan orang yang menyelisihinya. Beliau padamkan orang yang menyelisihinya. Muncul pujian dari sekian a'immah, imam-imam ahlus sunnah terhadap beliau. Di antaranya Nu'aim bin Hammad. Nu'aim bin Hammad rahimahullah menyatakan, Idha ra'aytul khurasani yatakallam fi Ishaq, fattahimhu fi dinih. Jika engkau lihat, engkau dapati orang dari Khurasan, suatu wilayah namanya Khurasan, yang sekarang mungkin sudah masuk wilayah Rusia mungkin ya, Khurasan, daerah sekitar sana. Sebagaimana Imam Bukhari rahimahullah dari Bukhara. Nah, beliau dari Ajam, bukan dari kalangan Arab. Nah, jika engkau lihat seorang dari Khurasan, ya takallam fi Ishaq, berbicara tentang Ishaq ibn Rahawai, apa membicarakan negatif ini segala macam, mengkorek-korek, mencari-cari tentang Ishaq kesalahannya, fattahimhu fi dinih, maka tuduhlah dia terhadap agama dia. Perlu dikoreksi agamanya. Orang sosok semacam Ishaq ibn Rahawai yang sudah seperti itu, kemudian ada seorang yang berpenyakit hatinya, mencari-cari kesalahan atau kemudian menfitnah dan sebagainya. Maka orang ini orang tidak beres. Fattahimhu fi dini. Hati-hati terhadap orang tersebut. Demikian kata Nu'aim ibnu Hammad. Berkata Abu Hatim. Datang lagi pujian dari Abu Hatim. Wal ajab min itqani wa salamatihi min al ghalat ma'a ma ruziqa min al hifzi. Sungguh mengherankan, menakjubkan, min itqanihi, dari kekokohannya. Naam, wa salamatihi min al ghalat, dan selamatnya dari kesalahan. ma'a ma ruziqa minal hifdzi, bersamaan dengan apa yang di Allah rizkikan kepada beliau minal hifdzi, dari hafalannya. Maka begitu kokoh hafalannya sehingga sampai selamat atau bisa dikatakan tidak ada kesalahan. Saking kuat hafalan beliau. Kata Al-Imam Abu Hatim rahimahullah. Berkata pula Abu Dawud Al-Khaffaf. Ini Abu Dawud Al-Khaffaf rahimahullah. Amla alaina ahadu ashar alf hadith min hifzih. Telah mendikte kepada kami dari hafalan beliau, hafalan Ishaq ibn Rahuyah, 11,000, 11,000 hadith. Nah, didikte, tulis. Thumma qara'aha alaina. Kemudian beliau bacakan di hadapan kami. Fama zada harfan wala naqasa harfan. Maka tidak beliau tambah satu huruf pun dan tidak beliau kurangi satu huruf pun juga. Kata Abu Dawud. Sementara tadi kata Abu Hatim terbukti apa yang disebutkan. Apa yang dikatakan oleh Abu Dawud membuktikan dengan apa yang dikatakan oleh Abu Hatim. Saking kuatnya hafalannya tadi sampai tidak terkurangi satu atau tertambahkan satu huruf pun. Nah, demikian kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kelebihan kepada hamba-hambanya. Nah, bukan suatu hal yang asing atau mustahil seperti itu. Dalam rangka Allah ingin menjaga agamanya dari hadis-hadis Nabi SAW itu tetap terjaga dari kekeliruan dan sebagainya. Berkata lagi Ibrahim bin Abi Thalib, amla al-musnad kullahu min hifzi marrah wa qara'au min hifzi. Telah mengimla kitab al-musnad semuanya dari hafalannya sekali. Wa qara'ahu min hifzi. Dan beliau baca pula dari hafalannya. Nah, kata Ibrahim bin Abi Thalib. Kemudian datang lagi apa yang disebutkan oleh Ahmad bin Salamah. Qultu ila li Abi Hatim annahu amla tafsir an zahri qalbih. Aku menyatakan kepada Abu Hatim bahwa sesungguhnya beliau mengimlakkan tafsir dari luar hatinya atau dari sesuai dengan apa yang beliau ketahui. Nah, menunjukkan beliau tidak melihat kitab, artinya langsung keluar ilmu beliau menjelaskan tentang tafsir. Faqala Abu Hatim, maka Abu Hatim menyatakan hadza a'jab. Ini yang sungguh sangat lebih mengherankan lagi. Fa inna dhabtal ahaditsil musnada ahwan min dhabti asanidit tafsir wa alfadhiha. Perhatikan. Karena sesungguhnya mengokohkan menghafal hadis-hadis musnad lebih ringan dibandingkan menguatkan hafalan sanad-sanad tafsir dan lafaz-lafaznya. Kalau hadis saja 11,000 seperti itu di luar kepala, tafsir juga ternyata beliau begitu di luar kepala beliau. Nah, demikian kata Abu Hatim rahimahullah. Beliau wafat pada malam Sabtu, nisfu Sya'ban, pada pertengahan bulan Sya'ban, pada tahun 238 Hijriah, dengan usia 77 tahun. Usia yang standar seperti itu, mempunyai sekian kelebihan tadi. Nah, beliau sempat terganggu hafalannya 5 bulan sebelum wafatnya. Namanya usia ya. Ya sudah. Mulai datang gangguan pikun atau apa. 5 bulan qabla wafatih. Dan kuburnya masyhur, dikenal, yuzaru bih, diziarahi, kuburannya Ishaq ibn Rahawai. Berkata Abdullah ibn Tahir, ditanya, kenapa engkau disebut dengan Rahawai? Kenapa engkau disebut dengan Rahawai? Qala, maka kata Ibnu Ishaq Ibnu Rahawai, ayyuhal amir, wahai amir, inna abi wulida fit tariq. Karena sesungguhnya ayahku dilahirkan di jalan. Naam. Rahawai, arti yang terlihat pada kamus, berjalan lambat-lambat. Nah, sehingga disebutkan rohawe. Nah, dari kata roha, yarhu, berjalan lambat-lambat. Maka kata beliau Ishaq, ayyuhal amir, inna abi wulida fit tariq. Nah, faqalat al-murabadha, maka berkata al-murabadha, rohawe. Wa kana abi yakrah hadha, dan ayahku tidak suka dengan sebutan itu. Wa amma ana falastu akrah, sedangkan aku tidak membenci dengan sebutan tadi, artinya tidak mengapa dengan sebutan rohawi. Nah, masih ada beberapa perawi, dilanjut apa cukup sampai di sini? Nah, kita lanjutkan. Berikutnya kata Ishaq, telah memberitakan kepada kami Husain bin Ali bin Husain. Ali bin Husain ibn Waqid al-Maruzi. Ibn Waqid al-Maruzi. Dha'iful hadith. Hadithnya dha'if. Beliau dilahirkan tahun 135. Dan Ishaq bin Rahuya yusi'ur ra'yi fihi. Berfikiran tidak baik padanya. Ya, kurang serak mungkin ya dengan beliau. Nah. Kata Imam Bukhari rahimahullah yang meriwayatkan hadis pada kitab ini, amarru alaihi tarfan nahar. Aku melewati dia Ali bin Husain di penghujung siang. Walam aktub anhu, dan aku tidak menulis riwayat darinya. Aku tidak menulis riwayat darinya. Sementara kata Imam Nasa'i, laisa bihi ba'as. Tidak mengapa riwayatnya. Ali bin Husain ibn Waqid al-Maruzi. Berikutnya telah haddatsani abi, telah menceritakan kepadaku ayahku. Berarti ayahnya namanya Husain. Husain bin Waqid. Husain bin Waqid al-Maruzi. Seorang yang thiqah. Orang yang kedudukannya thiqah, min khiyarin nas, termasuk manusia pilihan. Rubbama akhta' fir riwayah. Nah, mungkin beliau salah dalam satu riwayat. Laisa fihi syai'un minal irja. Tidak mengapa sedikit pun dari pemahaman irja, pemahaman murji'ah yang ada padanya, yang ada pada beliau. Kemudian Yazid meriwayatkan, Husain meriwayatkan dari Yazid An-Nahwi Ibnu Abi Sa'id. Yazid An-Nahwi Ibnu Abi Sa'id Abul Hasan. Siap, bagaimana kedudukan beliau? Thiqah. Mutqin minal ubbad. Orang yang tangguh, kokoh. Di antara al-ubbad, orang yang ahli ibadah. Nah. Kata Husain bin Waqid. Siapa Husain bin Waqid? Ayahnya Yazid. Husain bin Waqid menyatakan, ma ra'aitu mithlah. Memuji kepada Yazid. Yazid an-Nahwi. tidak aku pernah lihat orang yang semisal beliau. Nah, berkata pula Al-Imam Daruqutni, tidak asing lagi siapa Al-Imam Daruqutni bagi kita. Hasbuka thiqatan wa nabla. Cukup bagimu terkait dengan beliau adalah seorang yang thiqah, seorang yang nabla, terpandang. Qatalahu Abu Muslim li amrih iyyah. Beliau dibunuh oleh Abu Muslim berdasarkan perintahnya. Pada tahun 131 Hijriah. Sedikit lagi, Yazid An-Nakhwi meriwayatkan dari Ikrimah. Ikrimah Al-Barbari. Al-Barbari. Siapa Ikrimah itu? Maula Ibn Abbas. Budaknya Ibn Abbas. Jadi sering kalau antum jumpai riwayat dari Ikrimah dari Ibn Abbas. Antum perhatikan. Nah, Ikrimah biasa kemudian terus Ibn Abbas. Nah, kata Ibn Abbas, ma haddatsakum Ikrimah anni fasaddaqu. Apa yang diceritakan, dikabarkan oleh Ikrimah, jika beliau menyampaikan suatu hadis kepada kalian, anni, dariku, fasaddiqu, maka benarkan beritanya. Fa innahu lam yakdzib alayya, karena dia tidak berdusta kepadaku. Berkata Ibnu Uyainah, kalau disebut Ibnu Uyainah berarti Sufyan. Sufyan ada dua, Sufyan Ibnu Uyainah dengan Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ibnu Uyainah menyatakan hadza Ikrimah idza takallama fil maghazi fasami'ahu insan. Ikrimah ini kalau dia berbicara tentang al-maghazi, bab yang menjelaskan tentang masalah peperangan, ya hadis-hadis yang berbicara tentang itu, fasami'ahu nas, manusia halayak yang di hadapan beliau itu mendengar dengan tercengang. Artinya apa? Terbawa saking apa semangatnya dan bagaimana beliau menjelaskannya sehingga ka'annahu musyrif 'alaihim yarahum. Seakan-akan beliau Ikrimah ada di dalam peperangan tadi yang memimpin pasukan. Ya, seakan-akan langsung hadir tahu sendiri kondisi tersebut. Bukan sekedar seperti layaknya orang bercerita tapi seakan-akan orang yang terjun sendiri padanya. Ini Ikrimah. Nah. Dan beberapa tentang yang lainnya. Beliau wafat pada tahun 107. Nah. Para sekumpulan ulama sepakat dengan hadis yang dari beliau untuk dijadikan hujjah. Di antaranya Imam Ahmad, Imam Ibnu Rahuyah, Ibnu Ma'in, dan yang lainnya, rahimahumullah. Ikrimah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas sudah kita ketahui tentang biografinya pada riwayat yang sebelum-sebelumnya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah Jalla wa'ala jadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Dan dimudahkan kita untuk beramal dengannya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.